إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala membahas kitab yang sangat besar kitab Sahih Bukhari. Karya Al-Imam Al-Bukhari yang terbaik dan terbesar dan pertama orang yang menyusun kitab hadis secara khusus dengan judul Al-Jami'u Sahih. Mengumpulkan hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Pertama orang. Sebelumnya dari syuyukh, guru-guru beliau, dan guru dari guru-guru beliau, tidak mengkhususkan mengumpulkan hadis-hadis sahih. Tetapi kitab yang terbaik tersahih sebelum Al-Imam Al-Bukhari, kitab Al-Imam Malik Al-Muwatta. Tetapi kitab Al-Muwatta dan kitab-kitab lainnya yang sezaman bercampur antara hadis Nabi dengan asar perkataan sahabat dan tabi'in. Al-asar. Kemudian tabaqah berikutnya, para imam seperti Al-Imam Ahmad dan kawan-kawannya menyusun kitab Musnad. Bahkan hampir rata-rata ahli hadis menyusun kitab Musnad. Di Musnad Ahmad, kitab hadis yang terbesar yang sampai kepada kita. Tetapi hadisnya bercampur antara hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan ada yang sangat dhaif, dan seterusnya. Maka pertama orang yang menyusun secara khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih adalah Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi, karena beberapa sebab. Ada dua sebab beliau mengumpulkan secara khusus hadis-hadis sahih ringkas. Tidak semua, kata beliau, hadis sahih aku masukkan kemari. Di sana, di luar kitab ini, masih banyak hadis-hadis yang sahih, lebih banyak dari yang ada di sini. Yang beliau masukkan di sini yang sesuai dengan persyaratan beliau. Ketika beliau bersama para pelajar ilmiah berada di majlis sebagian ulama, yaitu guru beliau Man Ibnu Rahway Al-Imam Ishaq bin Ibrahim Ibnu Rahway, Imam besar, dan sahabatnya Imam Ahmad. Di majlis itu Al-Imam memberikan saran kepada talamidnya agar mengumpulkan secara khusus hadis-hadis sahih. Maka perkataan Al-Imam meresap masuk ke dalam hati Al-Imam Al-Bukhari. Selain beliau juga bermimpi berjalan di belakang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Setiap Nabi melangkah, dia melangkah. Kemudian dia bertanya kepada ahli ta'bir mimpi, apa maknanya? Maknanya adalah engkau membersihkan dusta dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka beliau susunlah kitab ini. Dan pertama orang yang menyusun kitab hadis secara khusus mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sesuai dengan persyaratannya, persyaratan Al-Imam Al-Bukhari. Perbuatan beliau ini menjadi sunnah hasanah yang di kemudian hari diikuti oleh murid dan sahabat beliau Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, orang Arab asli. Para muhaddisin kitab yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Majah, semuanya dari Khurasan, bukan dari Hijaz. Ya subhanallah, Allah membagi ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak khususkan ilmu itu hanya ada di satu tempat, tidak di tempat yang lain. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi ilmu sebagaimana Allah membagi-bagi amal dan rizki. Semuanya kutubus sittah, para imamnya dari Khurasan. Yang Arab hanya satu, al-imam Muslim, Arab asli, dan menjadi kebanggaan orang Arab. Kata al-imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala, imam Muslim lah asli Arab. Yang lain barangkali ada keturunan dan... Tapi semuanya dari Khurasan. Al-imam al-Bukhari dari mana? Bukhara. Apa? Uzbekistan. Kalau sekarang masuk wilayah sudah pisah dari Rusia, wilayah kawasan Rusia. Al-imam Muslim dari Naisabur, sekarang masuk wilayah Irak. Al-imam Abu Daud Sijistan, wilayah Afgan. Al-imam Tirmidhi dari Tirmid. An-Nasai dari Nasai. Ibn Majah dari Qazwin. Semuanya wilayah Khurasan yang jauh dari dua kota haram, Mekah dan Madinah dan Baghdad. Karena manhaj salaf, manhaj rasul, bukan manhaj Arabi. Tahu antum manhaj Arabi? Manhaj Arabi membatasi rahmat Allah. Ada orang Arab ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berdoa dalam salatnya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan engkau rahmati seorang pun bersama kami. Ini manhaj Arabiyun. Selesai salat, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Laqad tahajjarta wasi'an. Sesungguhnya engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas sekali. Luas sekali rahmat Allah, tidak hanya untukku dan untukmu, tapi luas. Abu Hurairah, rawi hadis, hadis ini dikeluarkan oleh al-imam al-Bukhari sahihnya, al-imam Abu Dawud dan lain-lain. Abu Hurairah, rawi hadis, mengatakan yang dimaksud yuridu, yang dimaksud oleh Nabi ar-rahmah, rahmat Allah. Siapa yang membatasi rahmat Allah, siapa yang membatasi ilmu Allah khusus di satu tempat saja, maka dia bermanhaj dengan manhaj Arabiyun ini, bukan manhajul Rasul. Maka antum jangan kecil hati karena tidak belajar di Hijaz, karena tidak belajar di sini, karena Rabbuna Jalla wa'ala membagi ilmu di mana dan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah tidak membagi ilmu hanya ada di tanah, di Madinah atau di Mekah atau di Baghdad atau di Mesir, tidak. Allah membagi ilmu ke permukaan bumi. Pada masa akhir, bahkan sebelumnya, orang-orang dari Hijaz belajar hadis kemana? Ke India. Karena tidak ada muhaddis di Hijaz. Orang belajar hadis ke India. Di India sampai hari ini, para muhaddisin dan para ahli hadis besar dan para penghafal hadis dari Hijaz belajar hadis ke India. Gak ada dari Hijaz seorang muhaddis kecuali bisa dihitung dengan jari. Syekh Al-Bani orang mana? Eropa, Albania. Kata sebagian ulama, dahulu masyayikh di Saudi Arabia tidak tahu hadis sahih, hadis dhaif, tidak tahu. Dia bawakan hadis apa saja, pokoknya hadis dia bawakan. Setelah Syekh Al-Bani ada di Hijaz, maka orang pada tahu sahih dan tidak ada. Ya. Ada Syekh Ahmad Muhammad Syakir, orang Arab, orang Mesir. Ini satu orang. Allah membagi ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah membagi rezeki, membagi amal, kita tidak bermanhaj dengan manhajnya A'rabiyyun. Kita bermanhaj dengan manhajnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Luas rahmat Allah, luas ilmu Allah, luas rezeki Allah. Allah berikan kepada siapa dan di mana saja. Ya, karena itu Nabi SAW mengatakan, laqad tahajjarta wasi'an. Sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang sangat luas sekali. Rahmat Allah. Bagaimana engkau berdoa, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, tidak yang lain. Padahal rahmat Allah luas. Begitu juga ilmu Allah, Allah memberikan ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke bab yang pertama dari Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnati, yaitu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud bu'ithu bi jawami'il kalim? Aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim ialah perkataan yang singkat yang ringkas, yang sedikit tetapi maknanya luas dan dalam. Al-Imam Al-Bukhari dengan memberikan judul bab ini, kemudian membawakan hadis pertama bahwa beliau diutus dengan membawa Jawami'il Kalim, kemudian hadis yang kedua mukjizat terbesar yang Allah berikan kepadanya yaitu Al-Quran, menunjukkan bahwa beliau berpaham bahwa Jawami'ul Kalim adalah Al-Quran yang terbesar selain sabda-sabda beliau, yang beliau sanggup mengeluarkan perkataan yang paling ringkas, seringkas-ringkasnya, tetapi maknanya luas sekali. Tidak ragu lagi bahwa Al-Quran adalah Jawami'ul Kalim. Lihat perkataan-perkataan Al-Quran, perkataan ringkas-ringkas, singkat-singkat, tetapi maknanya dalam. Barangkali antum atau sebagian dari antum mengetahui saya menulis kitab untuk menafsirkan sebuah ayat. Ayat apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat Jawami'ul Kalim ringkas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Membutuhkan satu kitab untuk menyingkapnya. Kitab itu saya tulis dalam rangka menafsirkan ayat itu. Karena itu judulnya juga Rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud dengan Rahmatan lil alamin? Usulnya dan furu'nya. Siapa yang baca dan menelaah kitab itu, insyaallah dia paham wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Perhatikan firman Allah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ringkas, singkat, tetapi dia sepertiga Al-Quran dan maknanya dalam sekali, sehingga Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala membutuhkan menulis sebuah kitab untuk menafsirkan surat itu. Bayangkan kalau setiap ayat atau sebagian dari surat lahir sebuah kitab, berapa ribu kitab Al-Quran Jawami'ul Kalim. Perkataan ringkas, lihat surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Asr wal-Asr, innal insana lafi khusr. Ringkas, kata Syafi'i, kalau ayat ini saja yang turun mencukupi. Dan ribuan ayat yang lain lagi. Al-Quran adalah Jawami'ul Kalim. Ini yang terbesar. Dan ini mukjizat yang terbesar. Karena itu seolah-olah yang lain tidak ada artinya dibandingkan oleh Al-Qur'an. Ini cemerlangnya fikih Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama 7273 telah kita membacanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu bijawami'il kalim asyahid. Aku diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul dengan membawa jawami'ul kalim, yakni Al-Quran yang terbesar. Dan diantara mu'jizatku adalah aku sanggup mengeluarkan perkataan yang singkat, bahkan paling singkat tapi maknanya dalam. Perhatikan sabda Nabi, man samata naja. Barang siapa yang barang siapa yang diam dia selamat. Man samata naja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Membutuhkan berkitab berjilid-jilid para ulama menulis tentang bid'ah dari sabda itu. Asas sabda itu. Man ahdatha fi amrina ma laysa min fa huwa radd. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Keluarlah qawaid kaidah-kaidah bid'ah dari hadis ini. Dan sejumlah hadis yang banyak. Ini mukjizat beliau. Bu'ithu bijawami'il kalim. Aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim. Wa nusirtu bil-ru'bi. Dan aku ditolong dengan rasa takut di hati musuh sebelum berhadapan denganku. Wa baina ana na'imun, ketika aku sedang tidur, ra'aituni, aku bermimpi melihatku, utitu bimafatihi khazainil arum, diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi. Fawudi'at fi yadi, lalu diletakkan di tanganku. Ya'ani al-futuh. Al-futuhat, kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh beliau bersama para sahabat, dan setelah beliau adalah para sahabat. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, faqad zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi. Apa maknanya? Wafat, meninggalkan kita. Wa antum talghusuna aw targhusuna. Keraguan rawi memakai lam atau ra yang maknanya hampir sama. Jadi sekarang antum mengecap menikmati keluasan hidup. Antum mudah menikmatinya, yakni dengan adanya harta rampasan perang. Atau kalimat yang tushbih. Hadis yang kedua 7274 juga telah kita baca. Hadis dari An Abi Hurairah anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ma min al-anbiya'i nabiyyun. Tidak seorang pun nabi, berarti seluruh para nabi dan rasul, illa u'tiya min al-ayati ma mithluhu umina aw amana alaihi al-bashar, melainkan diberikan kepadanya satu atau beberapa mukjizat yang dengannya, dengan sebabnya berimanlah manusia. menunjukkan bahwa setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat, satu atau beberapa. Berapa mukjizat Musa? 9. 9 mukjizat Musa. Wa innama kana alladhi utituhu, dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku apa? Wahyan, wahyu. Auhahu Allahu ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku, yaitu Al-Qur'an. Ini mukjizat terbesar dari seluruh mukjizat para nabi dan rasul. Karena mukjizat para nabi dan rasul hanya dapat dilihat dan disaksikan oleh orang yang hadir ketika itu. Bagi kita yang tidak hadir, maka tidak menyaksikannya, kecuali kita wajib mengimaninya, meyakininya. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, tapi kita tidak menyaksikannya. Laisal khabar kal muayyadah, berita tidak sama dengan melihat langsung. Mukjizat nabi yang mulia, Nabiur Rahmah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aku Nabiur Rahmah, aku Nabiur Taubah, dan beberapa di antaranya. Al-Quran, mukjizat terbesar yang disaksikan oleh manusia yang hadir ketika turunnya wahyu, dan oleh manusia yang tidak hadir sampai hari ini dan menjelang hari kiamat. Mukjizat ilmiah dan amaliyah, terus menerus orang menyaksikan kemukjizatan Al-Quran. Tidak lewat satu zaman melainkan Al-Quran menampakkan kemukjizatannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mencela orang-orang kufar yang tidak mau mentadabburkan Al-Quran. Afal yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, afal yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Karena siapa yang mentadabburkan Al-Quran, tadabbur, yakni memikirkan dengan mengetahui maknanya. Karena itu sepakat para ulama, bolehnya menterjemahkan Al-Quran, mengalih bahasakan secara tafsiriyah, secara makna, karena tidak ada satupun bahasa yang bisa menandingi bahasa Arab. Tidak ada. Bahasa Arab luas. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada seorang pun sanggup menguasai bahasa Arab secara keseluruhan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat kadang-kadang mendengar satu bahasa yang mereka tidak pernah mendengar kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka mendengar, oh ini lughatul Arab. Itu kemukjizatan Al-Quran. Ini bab yang ke pertama. Ya. Bab yang kedua, babul iktida Al-iktida'u maknanya apa? Mengikuti. Mengikuti bisunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab-bab manhaj semua. Dari mukaddimah yang pertama, bab kedua. Karena itu kitab ini berbicara tentang manhaj. Babul iktidai bisunani, bentuk jamak dari sunnah. Sunnah as-siyarah, at-tariqah, perjalanan. Jadi dari perjalanan Nabi, dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan dan takrir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faddal qira'ah, baca. Matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengeras suara. Bismillahirrahmanirrahim. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها. سيت تريسن قال وعن ابن عون قال ترس. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلى الخير. والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه. إيه. ترس. حديث pertama حديث. قال حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد. قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. Dan huma al-mar'ani, mar'ani dua orang, ya. Istamir, terus. Ba'dahu qala haddathana Ali ibn Abdullah qala haddathana Sufyan qala sa'altu al-A'mash fa qala an Zayd ibn Wahb sami'tu Hudzaifah yaqul haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anna al-amanata nazalat min as-sama' fi jazri qulubi ar-rijal wa nazala al-Qur'an fa qara'u al-Qur'ana wa 'alimu min as-sunnah. الحديث الثالث قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة وسمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله إن أحسن يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. ترس. إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. استمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. نعم. Sebelah kanan sini ganti Arif baca. Qala Malik rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Hilal. Ya kencang. Haddatsana Hilal. Kencang. Haddatsana Muhammad bin Udah. Haddatsana Muhammad bin Zinan. Qala haddatsana Qulay. Qala haddatsana Hilal bin Ali. An Abu bin Yasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Haddatsana Muhammad bin Ubadah Abadah. Abadah ya. Nah. Qala haddatsana Salim ibnu Hayyan. Ya, ini Salim bukan Sulaiman. Ada tulis tu Sulaiman di situ? Enggak ada. Ada dalam sebagian cetakan Sulaiman. Ini khata, salah. Yang benar Salim bin Hayyan. Terus. Wa athna alaihi qala haddatsana Sa'id bin. Deketin mic-nya biar kencang. Haddatsana Sa'id bin qala haddatsana aw sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul ja'at malaikatun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'im fa qala ba'dhum innahu na'im wa qala ba'dhum innal 'ayna na'imatun wal qalba yaqdhan fa qalu inna li sahibikum hadha matalan qala fadribu lahum matalan fa qala ba'dhum innahu na'im wa qala ba'dhum innal 'ayna na'imatun wal qalba yaqdhan fa qalu mataluhu kamatali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dubah wa ba'ta da'iyan faman ajaba da'iya dakhala ad-dar wa akala min al-ma'dubah wa man lam yujib ad-da'iya lam yadkhul ad-dar fa lam ya'kul min al-ma'dubah fa qalu awinuha lahu yafqaha fa qala ba'dhum innahu na'imun wa qala ba'dhum innal 'ayna na'imatun wal qalba yaqdhan fa qalu fad-daru al-jannatu wad-da'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah wa man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad 'asa Allah wa Muhammadun farqun bainan nas. Na'am. فرق بين الناس ومحمد فرق بين الناس. دعوه نبي صلى الله عليه وسلم akan memecah belah manusia. Saya syarahkan hadis ini di kitab Al-Masail jilid 9. Coba dilihat. Terus. Taba'ahu Qutaybatu an Layth an Khalid an Sa'id bin Abi Hilal an Jabir kharaja 'alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Mu'aib qala haddatsana Sufyan an al-A'mash an Ibrahim an Hammam an Hudzaifah qala wa istaqimu faqad sababtum sabaqan ba'ida fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Naam. Haddatsana al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Syekhnya Abu Nu'aim Fadl bin Dukain dari Sufyan, dari Sufyan bin Uyainah At-Tsauri atau Uyainah Anil A'mash عن إبراهيم عن همام عن حذيفة، يعني صحابي جليل حذيفة بن يمان. قال dia berkata menasihati kepada siapa؟ kepada para tabi'in yang tidak mendapati di awal Islam. Ya ma'syar al-qurra. Al-qurra dalam bahasa kaum salaf adalah al-ulama. Dalam bahasa kita al-qurra adalah qari, pembaca Al-Qur'an. Tapi bahasa kaum salaf saat itu al-qurra adalah al-ulama, dan mereka ubbad, ahli ibadah. Istiqimu, istiqomahlah, yani tetaplah engkau berada di atas manhaj, di atas akidah yang lurus, yang benar. Faqad sabaqtum, bisa juga dibaca dhamma, subiqtum sabqan ba'ida, maka antum akan menyusul dengan jauh sekali. Kalau antum tetap istiqamah mengikuti generasi yang pertama, yakni para sahabat, maka antum akan menyusul bersama dengan mereka. Tetapi wa in akhadhtum yaminan wa shimalan, jika antum mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kamu akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi Hudzaifah menafsirkan atau seolah-olah menafsirkan firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus. Satu, fattabi'uhu, ikutilah ia, ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'u, wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili, jangan kamu mengikuti berbagai macam jalan, niscaya kamu akan bercerai dari jalan Allah. Sama seperti sabda Rasulullah SAW yang menulis, membuat garis lurus. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW khatta lana khattan biyadi. Kemudian beliau bersabda, hada sabilullah mustaqiman. Ini dia. Berarti dakwah mereka sama semuanya. Istaqimu, istaqimu, lurus di atas manhaj yang hak. Tetap berada di atas manhaj dan akidah yang benar, yakni mengikuti generasi yang sebelum kamu. Ini kan Hudzaifah mengatakan kepada para ulama. Ya, al-qurra, para ulama adalah istiqamah. Kalau kamu istiqamah, maka kamu akan memperoleh pahala besar dan kamu akan menyusul mereka. Sabaqtum sabqan ba'ida. Tapi kalau kamu antum mengambil fa'in akhantu ke kanan ke kiri, tidak istiqamah, bengkok. Nabi SAW membuat garis ke sebelah, beberapa garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yadu ilaihi. Ini berbagai macam jalan yang bercerai-berai. Ini kan ke kanan ke kiri. Hudzaifah mengatakan, fa'in akhantum yaminan wa shimalan, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Para ulama tabi'in waktu itu dinasihati, diperintah oleh Hudzaifah ibn al-Yaman sahabiyun jalil agar istiqamah. Lanjut Suhail baca. Jangan kencang, deketin mic-nya. Lanjut. Hadatsana Qutaybah bin Sa'id, hadatsana Zaid an Umayr an Zuhri, akhbarani Umayr bin Abdullah bin Uqbah an Abi Hurairah qala lamma tuwiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhfa Abu Bakr ba'dahu wa tasara min al-'arab qala qala Umar, satu kalimat. Qala Umar, lihat. Kaifa tuqatilu an-nasa wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas. Umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, fa man qala la ilaha illallah asama minni imanahu wa nafsahu illa bi haqqihi. ما تعطينا الجزلة وما تحكم بيننا بالعدل هم حتى هم بأن يقع فقال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو عند كتاب الله. بارك الله فيك. ترش. ده يا غير. دفن. يا مبتع. شافك بدا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت الزبير عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت اتت عائشه حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمه تصلي فقلت يا فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله فقلت آية قالت برأسها برأسها فقلت آية قالت برأسها أن نعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء نقضه إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وأوحي إليك أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وأمنناه فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن وأما منافق أو المؤتام لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت نعم يعني الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Fatimah binti Al-Mundhir dari Asma ibnati Abi Bakr رضي الله عنهما أنها قالت أسماء رضي الله تعالى عنها mengatakan أتيت عائشة حين خسفت الشمس aku datang kepada Aisyah ketika terjadi gerhana matahari. Wannasu qiyamun dan manusia yakni para sahabat sedang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qa'imatun tusalli dan ia Aisyah pun salat. Faqultu ما للناس aku bertanya kepada Aisyah apa yang terjadi pada manusia فأشارت بيدها نحو السماء Aisyah berisyarat tentu kan tidak menjawab dengan tangannya ke arahlah langit. Dia aja tidak menengok begini, tetap solat. Faqalat maka kata Asma subhanallah. Fakultu aku bertanya lagi ayatun. Jadi ini merupakan tanda dan kebesaran kekuasaan Allah. Qalat bi ra'siha. Aisyah berisyarat dengan kepalanya mengangguk. An-na'am, ya. Ini dipotong oleh Bukhari. dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh beliau juga dan Imam Muslim dan lain-lain, Asma ikut salat. Rasulullah SAW salat gerhana pendek atau panjang? Sangat panjang, sehingga Asma kelelahan dan setengah pingsan antara sadar dan tidak sadar. Bukan pingsan berat. Kalau pingsan berat maka wudu batal, tapi pingsan ringan tidak. Maka di sebelah Asma ada seember air, dia ambil lalu dia guyur kepala ada gitu. Sedang sholat ini untuk apa? Agar segar menyegarkannya, sadar kembali dia guru. Baru ini dilanjut. Falamma sarafa Rasulullah SAW, maka tatkala Rasulullah SAW selesai, hamidallah wa asna alaihi, beliau memuji, muji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah. Ini khutbah selesai salat gerhana. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, lam arahu, yang tidak atau belum pernah aku melihatnya. Arahu ya, bukan urahu. Illa waqad ra'aituhu fi maqami hadha, melainkan sesungguhnya aku telah melihatnya di tempatku ini. Yakni Allah memperlihatkan segala sesuatu kepada beliau ketika sedang salat gerhana itu yang belum pernah beliau melihatnya. Hatta al-jannah wan nar, hatta al-jannah wan nar, sehingga surga dan neraka pun diperlihatkan kepadaku. Wa uhiya ilayya, dan diwahyukan kepadaku, annakum, sesungguhnya kamu, tuftanuna fil kubur, akan difitnah, diuji di dalam kubur-kubur kamu, qariban min fitnatil dajjal, kurang lebih sama dengan fitnahnya dajjal. Berarti fitnah kubur ini sangat besar sekali, karena fitnah dajjal sungguh besar. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء كتا فاطمة atau rawi yang lain. Adapun orang mukmin atau muslim, yang lebih tepat mukmin, fayaqul, ini dipotong lagi oleh Bukhari karena sebelumnya datang malaikat dan bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan kubur yang sangat besar sekali. Yani apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini? Apa ilmumu? Orang mukmin di sini menjawab, Muhammadun. Dia Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat, datang kepada kami dengan membawa bayyinat. Dalam riwayat yang lain ditambahi wal huda, dengan membawa hidayah dan bayyina. Fa'ajabna, kami pun mengijabahkannya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, kami mengikutinya dan kami mengimaninya. Fayuqalu nam salihan, tidurlah yang baik. Ini senikmat-nikmat tidur yang belum pernah orang merasakan nikmatnya tidur kecuali dikubur di nam salihan. Alimna annaka mukinun, kami sudah tahu bahwa engkau seorang mukmin. Ya, tidur, tahu-tahu bangun, Saya kira barangkali sebagian antum pernah dioperasi, dibius total. Nikmat tidak tidur. Nikmat. Saya pernah dioperasi, disuntik sininya, berlaku total, total. Lalu perawat mengatakan, Pak, kalau ngantuk tidur saja. Tahu-tahu pluk, senikmat-nikmat tidur itu. Tahu-tahu bangun sudah selesai. Dokter dan perawat lagi berkata, ngomong. Lalu saya teringat hadis ini. Bagaimana dikubur itu nikmatnya, ini saja sudah nikmat. Padahal bius doang. Tidak terasa, lewat. Nam salihan, kata malaikat, tidurlah dengan baik. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidak ada yang membangunkannya kecuali orang yang dia cintai. Nam salihan. Begitulah orang-orang mukmin. Semoga Allah jalla zikruhu menidurkan kita di kubur dengan tidur yang baik. Wa ammal munafiq aw al murtab la adri ay dhalika qalat Asma. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, ini keraguan rawi, apakah munafik atau murtab yang benar munafik. Dan juga dalam hadis yang lain, kafir, sama saja, orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ketika ditanya, siapa laki-laki ini? Fayaqul la adri. La adri, saya enggak tahu. La adri. Sami'tun nasa, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku mengikutinya. Ikhwan, menunjukkan bahwa agama orang-orang kufar, orang-orang musyrikin, al-munafiqin, dibina atas dasar taklid, bukan atas dasar ilmu. Karena malaikat bertanya ini, apa ilmumu? Ini dalam riwayat yang lain. Ilmumu tentang laki-laki ini apa? Orang mukmin menjawab, ya Rasulullah, dia datang kepada kami dengan membawa hidayah dan bayyinat. Kami mengijabahkannya, kami mengimaninya, kami mengikutinya. Kata malaikat, kami sudah tahu, kami sungguh kami tahu engkau mukmin. Nam salihan, tidurlah dengan baik. Ini agama Islam menunjukkan agama ilmu. Tidak dibina atas dasar taklid. Lihat jawaban orang-orang kufar dan munafikin, munafiqun di kubur ini. La adri, enggak tahu, enggak punya ilmu. La adri. Dalam hadis yang lain, la daraita wa la talaita. Enggak berusaha untuk tahu, belajar, enggak pernah membaca. Dalam hadis saya dengan tahu, kalau di sini la adri. Berarti seluruh manusia, mukmin kafir, akan ditanya di kubur ini. Kecuali tentu bayi, anak-anak yang belum balik, para nabi dan rasul, dan orang yang mati syahid, tidak ditanya. Karena dia sudah diuji, difitnah, pedang di hadapan matanya, kilatan pedang itu cukup sudah. Ya, itu orang yang tidak ditanyai dalam kuburnya. Hadis yang terakhir, hadis nomor 7288, hadis ke-13, حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم. الإمام rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, biarkanlah aku selama aku membiarkan kamu. Yakni jangan dibahas, nanti akan muncul atau datang atau timbul hukum karena sebab pertanyaan, sehingga yang mubah menjadi hak haram, dan ini dosa terbesar seorang muslim. Walhal sebagian manusia merasa bangga dengan pertanyaan mereka diharamkan, padahal itu sebenarnya dosa besar. Da'uni ma taraktukum, biarkan saja aku selama aku membiarkan kamu. Jangan takalluf, membebani diri, ta'ammuk. Fa innama ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya orang yang sebelum kamu binasa dengan sebab su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para nabi, akhirnya terbebani mereka dan mereka tidak mengamalkan, tidak bisa mengamalkan. Kalau mereka tidak bisa mengamalkan, maka mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka jika aku melarang kamu dari mengerjakan sesuatu, jelas larangannya, tinggalkan, jauhi. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, dan jika aku memerintahkan kepada kamu sesuatu, yakni sesuatu perintah, maka kerjakanlah ia semampu kamu. Selebihnya ada yang dibiarkan, didiamkan oleh agama, dan itu adalah bagian nanti bab yang ketiga. Bab ma yukrahu min kasrati su'al wa man takallafa ma la ya'nihi. Ma la ya'nihi, tidak disukai memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak manfaat dan membebani diri terhadap sesuatu yang tidak ada gunanya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca sebagian hadisnya, karena umumnya hadis-hadis yang dibawakan oleh al-imam sebanyak 127 hadis, 110 hadis telah kita baca bertebaran di kitab-kitab dalam kumpulan kitab Sahih Bukhari. Nah, barangkali ini ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.